Ya Allah Immanuel, Allah yang beserta kami, hadir bagi kami, tinggal di dalam kami, dan kami di dalam Engkau. Allah yang sedang kami puji sembah, Allah yang di saat ini berada di depan kami untuk kami berdoa, berbicara dengan Engkau. Dan Allah yang sama yang sebentar akan berbicara kepada kami. Betapa dahsyatnya rahasia ini. Sementara semua agama dan kepercayaan menganggap Engkau demikian jauh, tinggi, tak terhampiri. Tapi Engkau menyatakan diri di peristiwa Natal. Allah yang hadir, dekat, bersama dengan kami. Terima kasih. Betapa kami beruntung mengenal akan Engkau, ya Allah Immanuel. Sekarang kami telah siapkan diri untuk mendengar akan perkataan-Mu, ya Immanuel. Berbicaralah, kami antusias untuk mendengar firman-Mu. Amin. Silakan duduk, Bapak Ibu saudara-saudara. Boleh kasih salam dulu kanan kirinya, selamat Natal, bilang gitu, ya. Puji Tuhan, Natal. Gak usah sampai ujung-ujung bumi, saudara-saudara, ya. Berdiri sampai ke ujung-ujung bumi, gak usah, saudara-saudara, ya. Ya, tapi ini indahnya orang Indonesia, ya. Setiap kali salam selalu apa? Senyumnya lebar, gitu ya, saudara-saudara, ya. Haleluya, ya. Hari ini kita berbicara tentang Natal yang mula-mula. Maka saya ingin mengajak kita melihat dari Lukas pasalnya yang kedua. Lukas pasalnya yang kedua. Tadi narator telah membacakan ayat yang pertama. Jadi saya ingin mulai dari ayat yang ke-8 saja. Lukas kedua, ayat yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-20. Sebuah peristiwa besar, surga terkoyak, malaikat Tuhan menyatakan diri, datang ke tengah-tengah dunia yang luas, digambarkan di tengah-tengah padang rumput yang hijau itu. Dan kemudian inilah yang terjadi. Lukas pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-8 sampai yang ke-20. Saya akan bacakan sambil memberikan beberapa penekanan di sana. Demikian firman Tuhan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang. Nah, ini gak heran, saudara-saudara, ya. Kalau gembala di mall itu lucu, ya. Kalau gembala di padang itu wajar. Menjaga kawanan ternak, wajar lagi, saudara-saudara, ya. Kalau menjaga gembala jaga mobil namanya tukang parkir, betul kan, ya. Jadi Natal biasanya, Natal itu dimulai dari peristiwa yang biasa-biasa. Natal, saudara-saudara, dimulai dari sebuah rutinitas. Gembala di padang jaga gembala. Jaga ternak maksud saya, ya. Menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba, nah ini kalimat penting ini. Di tengah-tengah rutinitas yang ada, terjadi sebuah peristiwa yang tidak biasa. Terjadi peristiwa yang luar biasa. Terjadi peristiwa yang berbeda. Tiba-tiba dikatakan, berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Katakan juru selamat. Yaitu Kristus Tuhan. Katakan Tuhan. Di kota Daud. Jadi Yesus Kristus ini ada dua hal yang disampaikan oleh malaikat. Yang pertama, juru selamat. Yang kedua, Tuhan. Ya, Yesus adalah juru selamat dan Yesus adalah Tuhan. Ayat yang ke-12 sekarang. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Berbahagia kita yang mengerti firman Tuhan dan kemudian melakukan akan setiap kebenaran firman di dalam kehidupan kita. Haleluya. Saudara-saudara, palungan. Saya rasa kita perlu mengerti lebih jelas tentang apa itu palungan, saudara-saudara. Palungan itu adalah tempat makan minumnya kambing dan domba, betul ya, kita tahu, saudara-saudara. Palungan pada zaman Tuhan Yesus sebenarnya terbuat dari batu, ya, sebuah batu, saudara-saudara, yang agak cekung sedikit. Lalu di sana saudara-saudara ada beberapa gandum ya, lalu dicampur dengan air macam dedak gitulah ya kira-kira ya, macam dedak saudara-saudara, itu kotor sekali saudara-saudara, campur di sana, lalu kemudian domba-domba itu datang taruh mulutnya, julurkan lidahnya untuk makan dari palungan itu. Maka itu adalah sebuah tempat saudara-saudara yang kotor. Ya, lembab saudara-saudara, lalu kemudian kental campur air liurnya domba, ya semuanya campur aduk di sana, itu namanya palungan. Palungan saudara-saudara diletakkan dalam sebuah goa. Nah, ketika saya ke Bethlehem dalam salah satu perjalanan saya ke Israel saudara-saudara, saya baru mengerti tentang dengan lebih jelas tentang apa itu goa Bethlehem ini. Nah, saudara-saudara, goa itu adalah sebuah cekungan yang ada dalam sebuah bukit dan pintunya memang kecil sekali. Pintu goa Bethlehem ya sangat kecil sehingga kalau Anda turun Anda harus merunduk dan Anda nggak bisa datang masuk berdua karena memang sempit, hanya bisa satu orang merunduk dan kemudian masuk di sana. Goa itu gelap karena belum ada PLN, saudara-saudara. Goa itu kotor karena domba-domba ada di sana sambil mereka makan, tidur, yang lainnya buang air besar, buang air kecil, buang air setengah besar, setengah kecil, semuanya campur di sana. Saudara-saudara, goa itu pengap karena tidak ada ventilasi. Bau pengap, gelap, itulah goa Bethlehem. Gembala saja enggak mau tinggal di sana. Saudara, gembala domba, mereka akan giring domba-dombanya masuk ke dalam. Lalu kemudian gembalanya ada di luar. Ya, mereka saudara-saudara perlu ventilasi. Mereka enggak bisa mendapatkan udara yang baik. Mereka bisa pingsan di dalam saudara-saudara. Jadi mereka di luar. Ya, mereka biasanya kalau malam tidur di mulut gua. Ya, sedemikian rupa sehingga sambil mereka tidur domba kalau mau keluar. Enggak bisa karena nabrak gembalanya. Jadi sambil tidur sambil jaga. Itu adalah salah satu gambaran perumpamaan Tuhan Yesus ketika dia mengatakan, akulah pintu. Jadi saudara-saudara gembala itu pintu. Kalau dia berdiri bisa lewat, dia tidur gak bisa lewat saudara-saudara. Pintunya, karena gua gak pakai pintu, betul kan ya. Pintunya ya gembalanya itu saudara-saudara. Jadi saudara-saudara adalah sebuah tempat yang kumuh, gelap, baunya luar biasa. Gembala aja gak berani, gak mau masuk sana. Hanya masuk untuk apa kasih makanan, habis itu tinggal pergi lagi karena ajubileh saudara-saudara, baunya luar biasa. Natal adalah sebuah peristiwa bukan saja sederhana tapi adalah hina. Sebuah tempat yang sangat hina diberikan oleh kepada Tuhan yang Maha Kuasa untuk Dia lahir di tengah-tengah muka bumi ini, sebuah tempat di mana manusia enggak mau masuk di sana. Jadi hari ini kita akan belajar tentang beberapa kebenaran berkenaan dengan Natal mula-mula. Yang pertama, saudara-saudara, palungan, kalau boleh saya katakan, palungan adalah sebuah tempat yang tidak cocok untuk Yesus lahir. Saya ulangin, palungan, saudara-saudara, adalah sebuah tempat yang tidak cocok untuk kelahiran Yesus Tuhan dari surga untuk datang ke dunia. Jangankan untuk Tuhan, untuk Anda dan saya pun tidak cocok. Ini tempat yang sangat menjijikan, saudara-saudara. Ini tempat yang sangat kotor dan pengap. Saudara, kalau saya misalnya saudara-saudara datang berkunjung ke rumah saudara, ya, 17 tahun menggembalakan, sering berkunjung ke rumah jemaat, saudara-saudara. Kalau saya ketok pintu atau pancat bel dari luar pagar, saudara-saudara, lalu Anda datang, Musa David, bukain pintu. Namanya penerimaan, betul apa enggak? Saya diterima masuk, saudara-saudara. Mari Pak, silakan masuk. Kalau saya saudara-saudara masuk, lalu kemudian lihat ruang tamu, dikasih tempat duduk di ruang tamu, namanya apa? Namanya kita mau bikin persekutuan. Betul kan ya saudara-saudara ya? Tapi saudara-saudara misalnya tuan rumah mengatakan, Pak jangan duduk di sini Pak, yuk kita masuk lebih dalam lagi. Saya pikir wah gak di ruang tamu, dibawanya ke ruang makan ini, biasanya kan gitu ya. Saudara-saudara masuk ke ruang makan itu namanya diterima sebagai keluarga sendiri. Waduh, lebih dekat lagi, saya merasa senang, terhormat. Waduh, dibukain pintu pagar masuk. Ya, enggak suruh di sana, masuk ke ruang tamu. Lalu kemudian masuk ke dalam lagi. Wah, ruang makan ini ya. Haleluya, gitu kan ya. Ya, saudara-saudara masuk ke ruang makan, saya pikir mau duduk. Dikatakan jangan di sini, Pak. Yuk kita masuk lebih dalam lagi. Lalu kemudian saya ikutin dia, dibukain WC. Pak, silakan Bapak duduk di sini aja, kita ngobrol di WC. Namanya apa? Penghinaan, saudara-saudara. Musuhnya dikasih tempat apa? WC, saudara-saudara. Namanya apa? Penghinaan. Saudara-saudara, Tuhan, ketika Dia datang berkunjung ke tengah-tengah dunia ini, Dia dibukain pintu, saudara-saudara, tapi tidak ditaruh di tempat yang terhormat. Ia ditaruh di tempat yang sama sekali tidak layak. Dia dibukain tempat WC. Gua itu saudara-saudara bukan hanya tempat makan, tapi juga tempat WC. Buang kotorannya semua kambing domba itu. Sama sekali tidak cocok. Sama sekali tidak pantas. Manusia pantasnya di rumah sakit kalau melahir. Ini di WC, bukan hanya WC-nya manusia, WC-nya siapa? Kambing domba. Saudara-saudara, bukan dikasih popok yang bersih, dikasihnya apa? Gombal. Kain lampin itu apa? Gombal. Karena gak siap apa-apa. Dalam perjalanan yang jauh, saudara-saudara, dipikir bisa dapat tempat, saudara-saudara, ternyata gak ada. Dibongkar-bongkar apanya, dia ada kain untuk buntelannya, pakainya ya, kasih aja itu. Saudara-saudara, bukan baby box. Batunya kotor. Oh iya, saya yakin Yusuf saudara-saudara mencoba untuk membersihkannya sebisa-bisanya, mengeringkannya. Tapi tetap aja kotor. Saudara-saudara dan tamunya adalah Yesus lahir di dunia dalam keadaan hina. Tidak cocok. Tidak layak. Saudara-saudara, tapi permisi tanya. Hari ini Yesus sudah lahir di tengah-tengah dunia. Yesus sudah hadir. Dan beberapa di antara kita bahkan berkata, saudara-saudara, bahwa saya sudah menerima Yesus dalam hati kita. Haleluya. Tapi bolehkah saya bertanya hari ini, kalau Yesus sudah hadir dalam hidup Anda, di mana Yesus engkau tempatkan? Di mana Yesus engkau tempatkan? Kalau ditanya Natal, saudara-saudara, Yesus lahir dalam diri kita, kita mengatakan, ya, Yesus sudah lahir di dalam hidup saya, Yesus sudah ada dalam hati saya, amin. Ketika kita mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka ia saudara-saudara mulai hadir, memerintah dalam hidup kita. Tapi pertanyaan pentingnya bukan apakah Yesus ada dalam hidup Anda, tapi di mana Yesus engkau tempatkan di dalam hidupmu. Karena sampai hari ini, bahkan orang-orang Kristen hanya taruh Yesus di tempat yang sama sekali tidak cocok. Di WC. Di pojok yang paling dalam hidupnya. Dan tidak dibiarkan Yesus memerintah di dalam hatinya. Saudara, ada banyak orang Kristen hari ini tidak menunjukkan bahwa hidupnya adalah untuk memuliakan Tuhan. Banyak orang Kristen hari ini bahkan malu kalau diketahui dia adalah seorang anak Tuhan. Coba tutup-tutupin. Dia ingin sembunyikan Yesus, taruh di bagian yang paling dalam hidupnya. Karena memang kelakuannya di kantor, kelakuannya di kampus, kelakuannya di sekolah, kelakuannya di rumah, kelakuannya di dalam rumah, di dalam lingkungan masyarakat, sama sekali tidak mencerminkan dia adalah anak-anak Tuhan. Jadi dia malu. Udah kamu ketemu saya sebagai atasan saja. Jangan sebut sebagai direktur Kristen. Jangan disebut sebagai atasan Kristen. Jangan disebut sebagai sales Kristen. Jangan kamu tahu saya sebagai ibu Kristen. Pokoknya ibu aja beres. Karena kita saudara-saudara tidak pernah memberikan tempat yang layak untuk Yesus. Ketika Yohanes pasal yang pertama berkata bahwa anak manusia itu datang kepada milik kepunyaannya, tapi milik kepunyaan tidak mau menerima dia. Itu seringkali juga berlaku. Belum taruh Yesus di tempat yang layak. Dan itulah sejarah ketika Yesus datang ke tengah-tengah dunia. Ketika ia lahir, ia ditaruh tempat yang paling tidak layak. Paling tidak cocok. Ini bukan penginapan. Ini bukan tempat tidur manusia. Tempat tidurnya kambing domba. WC-nya kambing domba. Tempat makan kambing. Di situ dia ditempatkan. Dan ketika ia saudara-saudara kemudian beranjak dewasa dan masuk dalam pelayanan. Semua orang datang cari Yesus hanya untuk mencari keuntungan, bukan? Kalau butuh Yesus, mereka datang kepada Yesus. Kamu sakit, yuk cari Yesus. Kamu butuh penghiburan, yuk datang dengarkan pengajaran Yesus. Cuman kalau butuh. Kamu lapar, cari Yesus, dia raja roti. Dia bisa buat roti yang sedikit jadi roti yang banyak, yuk cari Yesus, dia raja roti. Kita cari Yesus kalau butuh. Tapi kita enggak pernah membiarkan Yesus cari kita. Ketika ia saudara-saudara membutuhkan Anda dan saya sebagai peragaan pribadi Yesus yang penuh kasih dan kebenaran. Saya suka sekali saudara-saudara ketika dikatakan discipleship, growing to be Christ likeness atau growing to be Christ like through discipleship. Menjadi apa? Bertumbuh menjadi apa? Serupa Kristus. Coba lihat kanan kiri ya sebentar. Sudah makin serupa Kristus atau belum? Marahnya, marah yang tepat apa enggak? Kalau tiba-tiba baper, tahu baper? Bawa perasaan. Tiba-tiba ngamuk-ngamuk sendiri. Ya sama suami tiba-tiba ketus. Itu saudara-saudara ya. Pas apa enggak saudara-saudara dengan yang namanya Christ likeness. Yesus adalah Tuhan. Itu kalimat yang kedua dikatakan oleh malaikat. Ya, dikatakan juru selamat yaitu Kristus Tuhan. Artinya Tuhan apa? Penguasa. Tuan. Majikan. Tuan di atas segala tuan itu Yesus. Nah, saya tahu saudara-saudara kita ini punya banyak tuan dalam hidup kita. Yang kita taruh di tempat yang sangat terhormat. Misalnya bisnis Anda, pekerjaan Anda. Anda taruh di tempat yang sangat terhormat. Anda ketemu atasan Anda, saudara-saudara Anda berikan hormat yang sepantasnya. Dia minta apa Anda tinggalkan semua kesibukan demi melakukan Tuhan Anda, yaitu atasan Anda. Tuhan yang lain, saudara-saudara, adalah beberapa teman Anda. Anda membiarkan bahkan teman Anda memanipulasi hidup Anda. Harusnya sama-sama keluarga, ayo kita sama-sama jalan aja. Wah, tetapi saya harusnya ada, saya capek lah, pergi aja. Kita biarkan saudara teman kita memerintah hidup kita. Ambisi dan hobi kita. Waktunya kita saudara-saudara saat teduh, saudara-saudara ada hobi-hobi tertentu yang kita inginkan lakukan. Dosa. Kadang-kadang saudara-saudara di dalam kedagingan, kelemahan daging kita, saudara-saudara dibiarkan untuk menjadi memerintah kita. Tapi Yesus sebagai Tuhan, artinya adalah dia Tuhan, di atas segala Tuhan, artinya adalah semua Tuhan yang lain saya bisa pecat. Yang penting Yesus adalah yang satu-satunya paling utama memerintah kita. Tempatnya yang paling terhormat. Tidak ada pesaing. Seberapa banyak Anda menghormati Tuhan sebagai orang Kristen? Kalau orang non-Kristen, mereka enggak hormati Tuhan, mereka mencaci Tuhan, mereka bahkan mengolok-olok Tuhan, sudah biasa dari dulu Yesus sudah diolok-olok. Tapi sebagai orang percaya, apakah Anda sungguh taruh Yesus di tempat yang terhormat? Anda berdoa dengan hormat. Anda saudara-saudara baca firman saudara-saudara dengan sikap hormat. Ketika Anda saudara-saudara mendapatkan firman perintah Tuhan, Anda melakukannya dengan taat saudara-saudara. Itu namanya Yesus di tempat yang terhormat, bukan di WC. Bukan di WC. Saudara-saudara, apakah hati kita sudah penuh dengan segala macam urusan yang membuat akhirnya urusan kita dengan Tuhan kita kesampingkan? Tuhan gak usah banyak ngomong, kamu di WC Tuhan. Kamu mau saya baca Alkitab, banyak bacaan yang harus saya bereskan, paper dan tugas kuliah, ini pekerjaan di kantor yang saya bawa pulang, ini harus cepat saya bereskan, saya harus cepat-cepat lihat ini, saya harus cepat-cepat baca ini. Kamu kan di WC Tuhan, kita gak usah banyak ngomong. Doa, ya persis, kalau butuh aja cari Tuhan. Kalau gak butuh Tuhan, udah jangan banyak ngomong. Yang penting hari Minggu saya datang ke gereja, kasih persepuluhan, kasih persembahan, udah beres. Cuman dalam hidup sehari-hari, sudah jangan terlibat apa-apa. Lu di WC saja, palungan. Jadi saudara-saudara, palungan itu tidak cocok. Kalau hari ini kita introspeksi diri kita dan kita dapatkan Yesus hanya di pojok palungan hati kita, bertobat. Katakan pada Yesus, Yesus ampuni saya tidak taruh di tempat yang tepat. Saya taruh kamu di pojokan hati saya, cuman di WC. Saya ingin tuh kau kembali bertahta di dalam hati saya. Amin. Yang kedua saudara-saudara, walaupun palungan itu tidak cocok, tapi Yesus dikasih palungan dia juga mau saudara-saudara. Saya ulang ya. Kalau Anda saudara-saudara, khususnya kalau Anda belum terima Yesus, khususnya kalau Anda cuma sekedar ikut-ikutan ke gereja, khususnya kalau Anda belum sungguh-sungguh taruh Yesus saudara-saudara dalam hidup Anda, dan memang saudara-saudara masih ada banyak perkara saudara-saudara memenuhi akan hidup Anda, Anda masih belum bisa tinggalkan dosa-dosa Anda, kesenangan Anda, ambisi Anda, Anda masih banyak yang perlu dikejar, dan Anda, Tuhan kamu masuknya palungan aja deh. Saya beritahu saudara-saudara, buat Yesus, kalau kamu mulainya dari palungan, enggak masalah. Palungan juga cocok saudara-saudara untuk Yesus yang lahir. Kenapa cocok? Ini yang namanya misteri inkarnasi saudara-saudara. Inkarnasi, in atau en saudara-saudara, masuk, karnal artinya daging, maka Allah masuk ke dalam daging dalam sebuah situasi yang paling hina. Immanuel, immanen artinya manusiawi, El artinya Allah, Immanuel artinya adalah Allah yang hadir bagi manusia. Saudara-saudara, kita melihat bahwa palungan saudara-saudara adalah sebuah situasi di mana saudara-saudara kita melihat Yesus datang dalam rangkaian yang paling hina sekalipun. No problem, no problem. Saya tahu saudara-saudara hari ini ada banyak orang saudara-saudara tidak bisa menerima Yesus sebagai Tuhan. Hanya siapkan tempat yang sangat kecil. Kita berkata, Tuhan, saya butuh Engkau bereskan hidup saya. Palungan saudara-saudara. Tuhan, Engkau hapuskan semua dosa saya. Karena hati kita kotor macam palungan. Enggak masalah. Kalau Anda hari-hari ini, saudara-saudara, hati Anda demikian gelap, pikiran Anda demikian gelap, hidup Anda demikian gelap, undang Yesus. Hari ini ada banyak orang Kristen. Kalau jatuh dalam dosa, malah takut datang sama Tuhan. Nah, ini cara iblis. Iblis yang menuduh kita, kamu kan berdosa, gak layak datang sama Tuhan. Lalu kemudian kita malah jauh dari Tuhan. Nah, kalau Anda saudara dalam keadaan, saya berdosa. Banyak hal yang saya tutupin, tidak orang tidak tahu. Bahwa saya melakukan banyak pelanggaran yang menjijikkan bahkan. Saudara-saudara, datang kepada Yesus. Karena walaupun hati Anda gelap bagaimanapun, kotor bagaimanapun, menjijikan bagaimanapun, Yesus tetap mau terima dan masuk di sana. Ini kebenaran yang luar biasa dari peristiwa Natal yang memisahkan perjanjian lama dengan perjanjian baru. Di perjanjian lama, najis ketemu kudus. Jadi apa? Jadi najis. Anda sudah kudus, lalu kemudian jalan saudara-saudara keinjek bangkai tikus. Bangkai itu najis. Begitu Anda kesentuh, Anda jadi najis, perlu ditahirkan lagi. Ya kan? Tapi di perjanjian baru, najis ketemu kudus karena kita punya kuasa Roh Kudus. Karena kita adalah anak-anak Tuhan. Najis ketemu kudus, jadi kudus. Gelap ketemu terang, terang menelanjangi kegelapan. Ya, dan terang itu bersinar untuk mengenyahkan kegelapan. Garam ketemu hambar, hendaklah garam itu asin. Sehingga akhirnya ketika ketemu, yang hambar jadi asin. Nah, ini kebenarannya. Ketika engkau merasa saya cemar, jijik, penuh dosa dan kejahatan, saya enggak layak Tuhan datang kepada saya, jangan takut cari Tuhan. Karena bagi Tuhan, walaupun hatimu jijik, saya tetap mau datang ke sana. Cocok buat saya. Biarkan Yesus menjamah hati Anda. Dan Anda menjadi baru. Mulainya palungan, gak apa-apa. Tapi kalau sudah mulai palungan, jangan palungan terus. Ya, langsung bawa dia ke tempat yang lebih baik, yang lebih terhormat. Karena dia adalah Tuhan. Ini kebenaran yang kedua. Yesus adalah juru selamat. Artinya juru selamat adalah orang yang menyelamatkan kita dari dosa, keterpisahan dengan Allah. Kita sudah jauh daripada Allah, maka Yesus sebagai juru selamat, dia selamatkan kita yang hilang itu. Dia selamatkan kita yang dalam lembah dosa itu. Dia bawa kita untuk kembali datang kepada Tuhan. Dia adalah juru selamat. Yesus adalah juru selamat. Dan Yesus adalah setiap manusia membutuhkan keselamatan. Yang ketiga sekarang. Setiap manusia membutuhkan keselamatan. Jadi, kalau Anda di sini, dengar firman ini, belum sungguh-sungguh terima Yesus sebagai juru selamat, ya, hari ini putuskan. Saya mau bawa hati saya, hidup saya, yang gelap dan kotor ini kepada Yesus untuk selamatkan saya. Sekarang yang ketiga. Saudara-saudara, di luar sana ada banyak orang yang butuh juru selamat. Jadi saudara-saudara, yang namanya selamat itu sederhana. Selamat itu Anda boleh bayangkan saudara-saudara, misalnya ya anak Anda mencuri, curi apa ya? Curi duit lah kira-kira gitu ya. kita bapaknya saudara-saudara taruh dompet sembarangan, lalu anak kita pengen beli sesuatu, buka dompetnya, ambil kartu kreditnya, lalu kemudian gesek dapat iPhone yang baru. Waduh, ya kan 12 juta kan saudara-saudara ya. Ya dia nyuri saudara-saudara ya. Lalu kartu kredit ditaruh saudara-saudara, aman sementara. Enggak ketahuan kan, ketahuannya kapan? Akhir bulan ya, tagihan saudara-saudara ya. Ya, nah saudara-saudara dia merasa masih aman, senang-senang pamer sama temennya. Lalu kemudian waktunya jatuh tempo, anaknya baru takut karena dia mengalami ancaman. Ancamannya apa? Kalau nanti bapaknya tahu, maka akan terjadi sebuah pengadilan pada dia. Ya, ternyata kamu curi kartu kredit, ambil tarik uangnya bapak. Wah, saudara-saudara ya, muncul pukulan halilintar, tendangan tanpa bayangan masuk kepada anaknya, saudara-saudara ya. Jadi saudara-saudara ini namanya terancam. Ketika dia melakukan sebuah kesalahan, dia menghadapi sebuah ancaman, tendangan tanpa bayangan dari bapaknya, saudara-saudara, pada saatnya ketahuan dihakimi, gitu kan ya. Selamat itu apa? Lepas dari ancaman. Lepas dari ancaman. Ya, oleh karena sebuah situasi, saudara-saudara, lalu dia datang kepada papanya, daripada ketahuan, mendingan saya beritahu, saudara-saudara, ya. Jadi dia ngomong, saudara-saudara, bapaknya, hah? Ya, mukanya langsung merah, kuning, hijau, saudara-saudara. Wah, ya. Mulai berasap, hilang lagi asapnya, saudara-saudara. Ya, lalu kemudian hatinya jadi lembut. Waduh, terima kasih, nak. Kamu orang yang jujur. Saya ampuni, dipeluk. Waduh, saudara-saudara, ya. Cuman tiap bulan sekarang kamu harus kerja sama papa. Bereskan dapur. Ah, itu saudara-saudara setimpal, gitu ya. Tapi saudara-saudara prinsipnya adalah ketika kemudian terjadi pemberesan, urusan jadi beres. Ya, saya mau beritahu, saudara. Setiap manusia suatu ketika akan menghadapi pengadilan Tuhan. Kita saudara-saudara suatu ketika, kita yang di sini dan yang di luar sana suatu ketika akan mati dan akan mendapatkan sebuah ancaman. Ancamannya adalah murka Allah. Ini tendangannya bukan tanpa bayangan, saudara-saudara, jelas-jelas saudara masuk neraka. Tahukah bahwa orang di luar sana, saudara-saudara, mereka dalam keadaan terancam. Karena kesalahan mereka terancam mau. Mereka terancam mau. Jadi apa yang harus dilakukan, saudara-saudara? Mari kita melihat sebentar, saudara-saudara. Saya ingin memberikan sebuah pertanyaan kecil dulu buat Anda, saudara-saudara. Kapan gembala-gembala itu bersuka cita? Kapan gembala-gembala itu bersuka cita? Waktu ketemu Yesus, sukacita apa enggak? Kapan ya sukacitanya ya? Nah yang jelas saudara-saudara kalau Anda membaca Lukas pasal yang kedua, waktu ketemu bayi Yesus, gembala-gembala itu ya ada sukacitanya. Tapi yang penting adalah dia itu mereka heran. Betul ya, heran ya. Kenapa heran? Waktu ketemu malaikat, wah Tuhan, juru selamat. Kristus artinya Mesias. Juru selamat, Mesias atau yang diurapi, yang dijanjikan Tuhan, dan Tuhan, juru selamat, Mesias, dan Tuhan. Tapi kok di palungan? Ini kan kontras. Jadi kemudian para gembala diskusi. Yuk kita cek yuk, ini malaikat benar apa enggak ini? Lucu soalnya. Tuhan, juru selamat, Mesias, palungan. Yang kita aja gak mau masuk ini gimana? Jadi mereka, Anda perhatikan saudara-saudara ya. Coba kita lihat ayat yang ke-16 kan ya. Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana. Seperti yang diberitahukan Tuhan. Jadi mereka mau ngecek benar apa enggak gitu kan ya. Lalu kemudian ayat yang ke-17 saudara-saudara. Ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan pada mereka. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala pada mereka. Saudara-saudara saya katakan sebenarnya adalah yang sukacita adalah Maria sebetulnya. Yang lega itu Maria. Saya terkesan dengan cara Tuhan saudara-saudara memberikan peneguhan kepada orang yang mau ikut perintah Tuhan. Ya. Maria itu seorang hamba Tuhan yang luar biasa apa enggak? Luar biasa apa enggak? Luar biasa. Apa yang dikerjakan Maria? Hamba Tuhan yang luar biasa itu apa yang dikerjakan Maria? Menjadi imam? Ikut melayani di bait Allah, ikut paduan suara, kunjungan untuk orang-orang yang enggak pernah datang ke Bait Allah. Apa yang dilakukan Maria, hamba Tuhan ini? Sederhana, jadi ibu yang baik, jadi istri yang baik, cuman itu aja. Apa yang dikerjakan Maria? Jadi ibu yang baik. Maria itu jadi ibu dulu sebelum jadi istri, saudara-saudara, ya. Ya, karena masih tunangan kan ya, tapi sudah punya janin, ya kan? Janin itu jadi ibu. Dia jadi ibu dulu sebelum jadi istri, saudara-saudara. Hamba Tuhan yang luar biasa ini yang dikerjakan apa? Simpel. Jadi ibu yang baik. Nothing more. Enggak lebih. Apa yang dikerjakan Yusuf? Hamba Tuhan yang luar biasa itu apa? Simpel. Jadi suami yang baik. Melindungi Maria dari ancaman rajam batu. Ya, tolong dia dari Nazaret jalan ke Bethlehem, ngungsi ke Mesir, saudara-saudara balik lagi, segala macam urusan. Jadi suami yang baik. Maka kalau Anda mau diperkenan Tuhan, jadi hamba Tuhan, simpel. Lakukan peran Anda dengan cara yang paling baik. Kalau dikasih peran sebagai istri suami, jadi suami dan istri yang baik. Jadi orang tua, ayah ibu yang baik, sudah jadi hamba Tuhan. Kalau Anda diberikan peran lebih jauh, melayani di pekerjaan Tuhan, saudara-saudara, lakukan dengan baik. Simple. Ya. Jadi hamba yang baik itu pokoknya lakukan setiap perintah Tuhan, jadilah padaku seturut perkataanmu, panggilanmu, beres. Dan ketika menjalani jalan panggilan ini, Maria butuh peneguhan, karena enggak mudah. Peneguhan pertama datang pada siapa? Maria ngomong, kamu mengandung. Itu kan ya. Lalu kemudian Maria kan bingung kan. Apa yang dikerjakan Maria? Datang ke Elizabeth. Kenapa datang ke Elizabeth? Maria beritahu, itu iparmu itu apa, tantemu itu sudah melahirkan juga, yang sudah tua itu. Iya, tiba-tiba mengandung. Wah, ajaib ya. Wah, datang sana untuk dapat apa? Peneguhan. Datang ke Elizabeth. Elizabeth begitu ke rumah. Wah, Maria, diberkati kamu. Ini bayi dalam kandungan melonjak penuh Roh Kudus. Ini karena ketemu dengan bayi Mesias yang akan dilahirkan. Maria dapat peneguhan. Benar ya, bukan yang dikatakan malaikat ya. Ternyata saya dapat peneguhan dari Elizabeth. Keluarlah sebuah pujian Maria, magnifikat yang luar biasa itu. Peneguhan yang kedua waktu ketemu Yusuf. Betul enggak? Maria, saudara-saudara dari rumahnya Elizabeth di Yerusalem, balik ke Nazaret. Nah ke Elizabeth itu saudara-saudara sekitar 6 bulan. 6 bulan di Elizabeth, lalu balik ke Nazaret. 6 bulan perutnya gede atau enggak? Nah sekarang Yusuf persoalan, saudara-saudara. Ini perginya kelihatannya enggak kelihatan, karena kan sebelum 3 bulan, belum kelihatan toh ya. Balik-balik kok perutnya gede. Ditanya, Maria kamu makan apa? Makan kebanyakan? Enggak. Udah minum obat cacing? Mungkin cacingan atau nagaan ini kelihatannya ya. Enggak. Jadi ngapain? Hamil. Hamil? Sama siapa? Ini hamil dari Roh Kudus. Percaya enggak Yusuf? Susah, saudara-saudara. Kalau saya sebagai Yusuf, tunangan saya pergi 3 bulan lebih, saudara-saudara, lalu balik tiba-tiba perutnya buncit, katanya hamil, dah ngaku aja lah ya. Itu sama si Rocky saya masih bisa percaya. Sama Roh Kudus dari mana urusan ya? Hamil dari Roh Kudus. Ya, kita harus bersyukur sayang, kita dikasih hamil dari Roh Kudus. Apaan lu? Dan Yusuf kemudian mendapatkan mimpi dari malaikat. Lalu Yusuf cerita sama Maria, aku terima karena dapat peneguhan dari malaikat. Itu konfirmasi. Jalan panggilan Maria itu sulit sekali. Tapi setiap kali, setiap langkah, ada peneguhan, kekuatan yang diberikan Tuhan yang membuat Maria makin mantap. Dan ini peneguhan yang ketiga. Waktu lahir di palungan, hati ibu mananya enggak, apa ya, orang Jawa itu bilang ngenes, tahu ngenes enggak? Ngenes itu lebih parah dari sedih, saudara-saudara ya. Sedih, pilu, sakit, aduh ya ampun, yang lahirnya jadi kandang, enggak bisa berikan yang terbaik. Lalu kemudian saudara-saudara habis lahir, bingung taruh mana, Yusuf bilang sayang, ya saya akan berikan tempat ranjang buat bayi kita, dikasihnya palungan. Waktu naruh sana, waduh hati Maria pasti hancur. Aduh, anakku. Dan tiba-tiba gembala datang. saya pengen ketemu Mesias, Juru Selamat, Tuhan. Siapa yang bilang? Malaikat. Malaikat bilang apa? Ini Yesus Tuhan Mesias, lahirnya di palungan. Saya lihat, betul ada bayi di palungan. Berarti inilah Yesus Tuhan dan Mesias itu. Gimana perasaan Maria? Wah, cocok ini. Benar gak? Wah, benar ini, peneguhan yang besar. Ya, ada banyak peneguhan termasuk Simeon dan Hana memberikan peneguhan. Makanya Maria di dalam jalan panggilan yang berat itu, saudara-saudara, dia kuat. Ya, kalau Anda setia dalam jalan panggilan Anda, suamilah, istrilah, pelayanankah di gereja, jadi saksilah di kantor, saudara-saudara, dibenci oleh banyak orang, saudara-saudara, dibenci oleh teman-teman kita, terima peneguhan, Anda kuat. Minta peneguhan daripada Tuhan. Nah, kemudian gembalanya pulang. Waktu mereka pulang, dikatakan saudara-saudara, kembalilah gembala itu memuji-muji saudara-saudara. Dan kemudian menceritakan segalanya mereka dengar dan mereka lihat itu. Itu baru mereka sukacita. Rupanya ketika gembala itu lihat semuanya persis. Ya cerita dari Maria, Yusuf, ya gimana waktunya melahirkan saudara-saudara. Gimana ketemu mereka, cocok saudara-saudara. Wah mantap, Mesias datang, mereka cerita kepada dunia. Ini persoalan kita. Kita lihat akan bayi Yesus, kita terima akan Yesus dalam hidup kita, tapi kita gak keluar untuk cerita. Makanya kita kurang sukacita wajahnya. Coba lihat wajah kanan kirinya, tegang semuanya. Seseorang yang menerima Yesus dan menceritakannya kepada orang luar, sukacitanya lain. Sukacitanya lain. Ketika saya pelayanan di Bandung, saudara-saudara, salah seorang jemaat saya memiliki tanah di daerah Cimacan, ya tanah gede, saudara-saudara, lalu ditanemin padi jadi sawah. Waktu buat sawah, saudara-saudara, dia kumpulkan beberapa buruh setempat untuk menjadi petani. Nah, saudara-saudara, jemaat saya ini tidak menyembunyikan kekristenannya. Dia justru mau tunjukkan kekristenannya untuk menggarami akan sekelilingnya. Semua petaninya, saudara-saudara, dikasih Alkitab. Dibilang sama mereka, ini Alkitab, kalau ada waktu, kalau lagi nganggur, baca ya, dibaca. Supaya mereka ketemu Tuhan sendiri, saudara-saudara ya. Singkat cerita, saudara-saudara, singkat cerita, waktunya panen datang. Dan ketika panen, saudara-saudara, yang terjadi adalah selesai dipanen, saudara-saudara. Lalu kemudian mereka kumpul-kumpul semuanya dalam acara sukacita musim panen, saudara-saudara, di daerah Bogor atas itu, saudara-saudara. Lalu kemudian, Cimacan maksud saya, lalu Bogor kan betul ya, Bogor ya. Lalu, Garut dong ya. Garut, maaf ya. Lalu kemudian saudara-saudara, ketika mereka kumpul-kumpul, cerita-cerita. Nah begini saudara-saudara yang menarik. Semua pemilik tanah cerita gini. Ini kita waktu panen, harusnya misalnya dapat 10 ton, cuman dapatnya 4 ton. Karena rupanya ada hama tikus saudara-saudara beberapa minggu sebelumnya. Tikus datang, harusnya 10 ton, dapatnya 4 ton. Waduh, kita sebenarnya rugi nih ya. Yang lain, gimana kamu? Iya sama juga 4 ton. Nah, jemaat saya sebut karena saya sebut, saya izin sama dia, namanya Bapak Ari Gondo. Ya, orang Jogja, nikah dengan orang Swiss, ya pernah pelayanan di Sumatera, lalu balik ke Bandung, saudara-saudara ya. Pak Ari Gondo ditanya, kamu gimana Pak? Wah, saya sih tetap dapat 10 katanya, komplit. Enggak diserang tikus. Ya, lalu kemudian ditanya, waduh Pak, apa rahasianya? Kok sawahnya enggak diserang tikus? Satu orang, Pak, apa bacaannya? Kasih kami supaya kami bisa baca-baca. Baca-baca apa? Wah, baca-baca mantra, kira-kira gitu katanya, dari dukun mana gitu ya. Kami supaya bisa baca-baca katanya. Nah, Pak Ari itu lagi bingung ngomong apa, dia enggak pernah baca-baca gitu kan ya. Ya, jadi lagi bingung saudara-saudara, tiba-tiba petaninya yang ngomong. Oh, Bapak mah enggak pernah baca-baca. Yang baca-baca ini kita katanya petaninya ya. Hah, minta dong bacaannya. Dikeluarkan Alkitab. Tiap pagi kami apa? Baca-baca Alkitab saudara-saudara ya. Baca-baca firman. Waktu saudara-saudara dia sampaikan itu, wah, gempar saudara-saudara desa itu ya, menunjukkan Yesus yang berkuasa. Pak Ari saudara-saudara orangnya sukacita, betul sukacita saudara-saudara ya. Ya karena apa? Dia suka bersaksi. Belakangan dia masuk sekolah teologi ya, cuman ambil beberapa semester aja untuk mau belajar firman. Hatinya penuh dengan sukacita karena bagikan firman kepada sekelilingnya. Ya dia cerita ada berapa pemuka agama sudah mulai tertarik saudara-saudara ya untuk kenal Tuhan. Saya enggak tahu apakah akhirnya sudah bisa kabarkan Injil saudara-saudara keselamatan, tapi yang jelas adalah banyak orang akhirnya kenal Tuhan, ada sukacitanya. Jadi hari ini ada tiga hal yang ingin saya sampaikan. Kalau engkau adalah orang Kristen, di mana Yesus engkau taruh di dalam hidupmu? Di tempat yang terhormatkah atau di tempat yang hina? Yang kedua, kalau engkau merasa saya berdosa, bahkan engkau tidak jelas dengan keselamatanmu, waktunya datang kepada Tuhan dan katakan, Tuhan, cuman punya palungan, tapi maukah engkau masuk dan tinggal di sana? Dan biarkan Tuhan mulai dari palungan bereskan hidupmu. Karena palungan yang hina sekarang menjadi mulia, karena raja di atas segala raja turun ke palungan. Palungan sekarang jadi mulia, ditaruh di gereja-gereja, di tempat yang terhormat, benar kan ya? Karena apa? Karena Yesus pernah lahir di palungan. Ya kalau Yesus gak lahir di palungan, palungan tetap hina, saudara-saudara. Yang ketiga, setia dalam panggilan, ya, dan beritakan Injil, saudara-saudara. Kabarkan berita keselamatan. Natal adalah sebuah peristiwa sejarah yang luar biasa. Yesus datang, dia membagi sejarah dari yang namanya sebelum Masehi. Apa artinya sebelum Masehi? Sebelum Yesus lahir. Dan sesudah Masehi, apa artinya? Setelah Natal pertama. Pak, tapi kan ada salah perhitungan sekitar 3 abad, ya, tidak pedulilah. Poinnya adalah saudara-saudara, Yesus membagi sejarah dunia. Jadi sejarah dunia itu dihitungnya begini, saudara-saudara. Sebelum Yesus lahir, dihitungnya adalah 1 tahun sebelum Yesus lahir, 10 tahun sebelum Yesus lahir, 600 tahun sebelum Yesus lahir. Ngitungnya kan mundur, betul kan? Jadi mereka, wah 600 tahun lagi Tuhan datang, 500 tahun lagi Tuhan datang, 10 tahun lagi Tuhan datang, 1 tahun lagi Tuhan datang. Natal. Lalu kemudian dihitung secara dunia, 1 tahun setelah Tuhan datang, 5 tahun setelah Tuhan datang, 10 tahun setelah Tuhan datang. Natal buat Anda juga sama. Saat dimana Yesus lahir di hati Anda, itu awal perhitungan Anda secara rohani. Kalau Anda saudara-saudara, saya lahir baru umur 12 tahun saudara-saudara. Jadi umur 10, sebutannya adalah 2 tahun sebelum percaya Tuhan. Atau 2 tahun sebelum Natal pribadi saya. 2 tahun sebelum Yesus lahir di hati saya. Saya umur 5 berarti apa? 7 tahun sebelum Yesus datang. 2 tahun sebelum Yesus datang di hati saya, 1 tahun sebelum Yesus datang, lalu Yesus lahir di hati saya. Wow. Lalu saya mulai dari palungan, taruh dia di tempat yang terhormat, mulai belajar beritakan Injil. Saudara-saudara, kemudian dihitung waktu saya. Umur saya sekarang 47. Berarti 30 tahun setelah Yesus lahir di hati saya. Ya, saudara-saudara, kapan Natal itu terjadi pada diri Anda? Sudah terjadi atau belum? Anda masuk pada sebelum Masehi atau sesudah Masehi, saudara-saudara ya. Anda sudah terima Yesus sungguh-sungguh atau belum? Ya, tantangannya bagi kita, siapkan diri kita untuk merenungkan akan firman Tuhan, taruh dalam hati kita, dan biarkan kita mengambil sikap yang tepat berdasarkan firman, tundukkan kepala kita datang kepada Tuhan. Kapan Natal terjadi dalam hidup Anda? Pertama, kalau Anda berkata, saya telah terima Natal, Yesus pernah lahir di hati saya. Maka pertanyaan saya adalah, Yesus yang lahir itu apakah tetap di palungan? Gak cocok, gak layak. Cepat taruh dia di tempat yang terhormat. Jadikan Tuhan yang layak engkau sembah puji. Biarkan Tuhan mengatur hidup Anda menjadi serupa Kristus. Dan Anda menjadi alat Tuhan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan di dunia. Bertobat. Taruh Yesus di tempat yang sepantasnya. Pertanyaan yang kedua. Jika Anda berkata, saya belum terima Yesus, Natal belum terjadi dalam hidup saya, hari ini waktunya. Kalau engkau dalam dosa, persoalan, kejahatan, pelanggaran, dan berbagai situasi dunia membuat Anda jauh daripada Tuhan, katakan, Tuhan, saya cuma punya palungan. Tapi mari Tuhan, masuk ke dalam palungan hati saya. dan Tuhan akan ubah palungan hina menjadi mulia. Yang ketiga, beritakan Injil. Teguh dalam jalan panggilanmu dan beritakan Injil. Kalau ada di antara kita yang ingin memperbaharui komitmennya kepada Yesus dan berkata, Yesus, jadilah Tuhan dalam hidup saya. Yesus, saya meletakkan engkau di tempat yang terhormat. Taruh tanganmu di dada dan saya ingin berdoa buat engkau. Taruh tangan di dada, puji Tuhan, dan saya ingin berdoa buat engkau. Ampuni kami Tuhan yang tidak memberikan tempat yang terhormat bagi engkau, Raja yang mulia. Kami menghinakan engkau dan meletakkan engkau di tempat yang sama sekali tidak cocok. WC hati kami, pojok yang kumuh dalam hati kami. Padahal kami sudah jadi orang Kristen yang demikian lama. Ampuni kami Tuhan. Hari ini kami kembali ingin merajakan engkau. Meletakkan engkau sebagai Tuhan yang mengatur, memerintah hidup kami. Kami tidak malu kepada engkau. Kami justru akan bangga terhadap engkau. Dan kami akan tunjukkan pada dunia, Yesus ada di dalam hati kami, memerintah. Berkati kami Tuhan. Sebagai hamba Tuhan aku berdoa, biar Roh Kudus menolong kami untuk mengalahkan segala kedagingan kami yang berusaha untuk mengambil posisi Yesus dan kembali meletakkan Yesus menjadi Raja yang mulia di hati kami. Terima kasih Tuhan. Engkau boleh turunkan tangan yang kedua. Kalau engkau berkata hari ini, saya dalam keadaan banyak dosa, kejahatan, bahkan saya mungkin ragu terhadap keselamatan saya. Hati saya jorok, hina, kotor, gelap, dekil. Tapi saya mau buka hati saya, biar Yesus lahir di palungan hati saya. Engkau boleh taruh tangan di dada dan saya ingin berdoa buat engkau. Tuhan, kita berdoa, Tuhan, ampuni kami Tuhan. Ini hati kami jujur terbuka di hadapan-Mu. Memang kotor, banyak dosa kejahatan. Kami melukai sesama kami dengan mudahnya. Kami melukai orang-orang yang kami kasih dengan gampangnya. Bahkan kami berani menyakiti akan hati Tuhan tanpa ada sebuah penyesalan. Tuhan, hati kami memang kotor. Tapi kami mau bawa hati kami yang kotor kepada-Mu ya Tuhan. Datang, lahirlah di dalam palungan hati kami. Sucikan kami. Ubah yang gelap ini menjadi terang. Yang hina-dina menjadi mulia. Ubah hati kami. Kami mau terima Engkau, Yesus, sebagai Juru Selamat, Mesias, dan Tuhan. Haleluya. Sebagai hamba Tuhan aku berdoa, terima akan damai sejahtera Allah. Engkau diperdamaikan dengan Tuhan. Dosamu yang merah seperti kirmisi telah dihapuskan, dan engkau kembali putih seperti salju. Tuhan berkenan atas engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Roh Kudus menolong engkau dalam hidup yang baru. Amin. Yang ketiga, beritakan Injil. Untuk siap kita, mari kita masuk dalam doa. Tuhan, ini kami Tuhan, baru saja terima Engkau dan beberapa sudah lama terima Engkau sebagai Juru Selamat dan Tuhan. Kami ingin menikmati sukacita Natal yang sejati. Bukan sekedar terima Engkau yang sudah terjadi bertahun-tahun yang lalu. Kami ingin terima sukacita Natal yang sejati. Setiap kali kami telah beritakan Injil di dalam tahun ini, setiap kali kami sudah persembahkan jiwa-jiwa di dalam tahun ini. Bahkan kami mungkin belum sempat menuai jiwa, tapi kami telah menceritakan Tuhan kepada sesama kami. Itulah sukacita yang boleh kami terima. Sukacita dari surga, sukacita yang sejati. Karena kami telah menceritakan kabar sukacita ini ke lembah gunung bukit dan dunia. Bahwa Engkau telah datang ke dunia, menyelamatkan kami dari ancaman maut karena dosa dan membuat kami terlepas daripada neraka. Berikan keberanian kepada kami untuk bercerita dengan cara yang paling sederhana sekalipun. Menceritakan siapa Engkau dalam hati kami, apa yang telah Kau kerjakan dalam hidup kami. kepada orang-orang di sekeliling kami. Dan biar Roh Kudus menaungi kami setiap kali kami bersaksi kuasa-Mu bekerja, Tuhan. Ini doa kami. Natal ini bukan Natal yang biasa, karena adalah Natal di mana kami mengalami akan Engkau memperbarui komitmen kami dan kami kembali hidup bagi kemuliaan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.